Intinya adalah jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, "Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas dalam ayat ini diperintahkan oleh Allah kepada kita agar kita melaksanakan, mengamalkan, mengaplikasikan ayat ini sebagaimana kita mengaplikasikan tentang syariat-syariat lain seperti sholat, saum, zakat, haji dan lainnya. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, kata beliau, pernyataan penjelasan tentang ayat ini cukup panjang. Kata beliau, wa'iddu, bersiaplah kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian, orang-orang kafir yang berusaha untuk membinasakan kalian, yang mereka senantiasa berusaha untuk mematahkan agama kalian. Lalu disebutkan di dalam penjelasan berikutnya adalah bahwa, kata beliau, dan ini adalah merupakan perintah agar kalian melakukan persiapan setiap apa saja yang kalian mampu, berupa kekuatan intelektual, berupa kekuatan fisik, bahkan berbagai jenis persenjataan, apa saja yang bisa menolong kalian dalam menghadapi mereka. Termasuk di dalamnya ada disebutkan di sini adalah berbagai jenis senjata, alat-alat, sampai disebutkan alat-alat persenjataan itu, bahkan darat, laut, benteng, dan semuanya yang merupakan alatud difa', peralatan defensif dan ofensif muslimin, termasuk strategi, pendapat, wasiyasah allati biha yataqaddam al muslimun. Dengan semua itu kaum muslimin menjadi maju, dan kejahatan musuh-musuh akan bisa dihalau. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin hendaknya juga melakukan sesuatu yang seperti ini. Jangan sampai didahului oleh orang-orang kafir, karena kaum muslimin berkewajiban mempertahankan akidahnya, berkewajiban mempertahankan dirinya, berkewajiban mempertahankan keluarganya, bahkan bangsa dan negaranya. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga poin yang saya ingin garis bawahi dari ayat yang saya sampaikan dalam khutbah pertama ini. Yang pertama adalah hendaknya kaum muslimin merasa sadar akan adanya bahaya yang mungkin saja mengintai. Namanya juga musuh. Musuh itu akan selalu melek pada saat kita tidur. Musuh itu akan selalu memanfaatkan kelalaian dan kelemahan kita sekalian. Musuh itu akan selalu menergap kita pada saat kita lemah. Oleh karena itu, ketika semua itu adalah Allah memberitakan 1436 tahun yang lalu, maka berbagai gejala yang terjadi saat ini hendaknya merupakan pembangkit bagi muslimin untuk melakukan persiapan apa yang mereka bisa. Karena sesungguhnya dalam keadaan sudah di Madinah, Rasul sudah hijrah, daulah sudah terwujud, tetapi ternyata Allah justru memerintahkan untuk bersiap. Kedua, orang kafir sekuat apapun tidak akan bisa mengalahkan Allah, tidak akan bisa menghanguskan, menjadikan kaum muslimin menjadi musnah atau kalah, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, siapa saja yang menolong Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menolongnya. In tansurullaha yansurukum. Jika kita menolong Allah, pasti Allah akan menolong kita. Kata Allah, jika kalian menolong Allah, pastilah Allah akan menolong kalian. Oleh karena itu, maka ini adalah harus menjadi akidah bagi setiap diri kita. Dan yang ketiga, menjadi kesimpulan adalah bahwa setiap muslim hendaknya melakukan sesuatu yang bisa mempertahankan dirinya dan akidahnya. Tadi kita dengar bahwa orang kafir itu adalah bisa jadi menjadikan kita target supaya kita tidak ada, mati musnah atau agamanya yang musnah dan menjadi rusak. Apa yang harus kita sadari? Apa yang harus kita sikapi? Kalau kita orang yang termasuk pandai, para thalabatul ilmi, para ahlul ilmi, maka mereka hendaknya bersiap dengan ilmu, menjelaskan kepada umat agar inilah Islam yang benar, yang murni, yang berasal dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau mereka yang mempunyai fisik, maka hendaknya mereka bersiap agar fisik kaum muslimin menjadi terjaga dan terlindung. Jamaah jemaat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, persiapan, terkadang kita bersiap untuk hidup mungkin sepanjang masa, terkadang mungkin kita bersiap untuk memberi hidup dan bekal anak keturunan kita, tetapi kita tidak mempersiapkan bagaimana apabila kita mati. Dan kita jarang juga berpikir bagaimana mempersiapkan pembelaan kita terhadap sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mereka orang-orang yang mengganggu. Jamaah jemaat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita cahaya al-hidayah wa taufiq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minhu wa minkum tilawatahu wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa walahu. Jamaah jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam khutbah yang kedua juga ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, saya mengingatkan diri saya pribadi dan setiap kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun kita, sudah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan masih tetap akan berlaku firman Allah ini sampai dengan hari kiamat di dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masalah bulan-bulan yang diharamkan Allah, tetapi saya baca di bagian akhirnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini fi'il mudhari', kata kerja yang bermakna kontinu. La yazaluna, selalu, senantiasa. Yuqatilunakum, yuqatilun, kata gantinya adalah mereka. Mereka di sini adalah orang-orang kafir. Kata orang-orang kafir itu akan selalu, senantiasa memerangi kalian. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan buka Al-Baqarah ayat 217. Kata Allah, orang kafir itu senantiasa akan memerangi kalian. Kenapa memerangi kalian? Kenapa memerangi kita? Apakah ingin harta kita yang diambil? Apakah ingin dunia kita yang kita miliki mereka inginkan? Bukan jawabannya. Jawabannya bukan itu. Kata Allah SWT, hatta itu adalah lil ghayah, akhir daripada apa yang mereka upayakan untuk kaum muslimin adalah hatta yaruddukum an dinikum, sehingga mereka mampu membuat kalian menjadi murtad dari agama kalian. Kalau kalian sudah murtad, nah itu sudah target tercapailah. Minimal itu hatta tattabi'u millatahum, minimal kalian mengekor kepada orang-orang kafir. Kata Allah SWT, in istata'u, jika mereka mampu. Cuman masalahnya tidak mampu, karena itu Allah katakan in, jika mereka mampu, dan itu tidak bisa. Kata Allah SWT memberi peringatan kepada kita, hati-hati, upaya ini bisa jadi kalian akan tersentuh. Dan kata Allah mengancam, wa may yartadid minkum an dinihi, siapa yang murtad, keluar dari agamanya, berarti terbawa, terkecoh, terjebloskan oleh upaya pemurtadan itu, lalu dia mati, fayamut wa huwa kafirun, dia mati dalam keadaan kafir murtad tadi itu, maka kata Allah, faulaika habitat a'maluhum, mereka seluruh amalannya akan menjadi gugur, baik di dunia maupun di akhirat, fid dunya wal akhirah. Lalu kata Allah, ulaika ashabun nar, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka akan menjadi penghuni neraka kekal di dalam neraka tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah jemaat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini bukan baru. Al-Quran ini bukan 1, 20, 100 tahun yang lalu. 1436 tahun yang lalu. Bagi kita yang membaca berhatam berkali-kali pasti akan melalui ayat ini. Yang menjadi masalah adalah kaum muslimin tenggelam, lalai, dilalaikan sehingga tidak sadar apa yang harus semestinya dia lakukan. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk mimman yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah, termasuk orang yang mendengarkan suatu pernyataan dan mengambil yang terbaik dari pernyataan itu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udhu bika minal bala wal waba wal ghala wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udhu bika minal syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idhil qurba wa yanha anil fahsyai wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.